Mitra Bisnis Kompas menulis, saksi dalam beragam kasus korupsi dan korban kekerasan yang seharusnya dilindungi, malah sering dijerat penegak hukum sebagai tersangka. Bahkan bisa disidang terlebih dahulu sebagai tersangka daripada sidang awal sebagai saksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, pertama saya melihatnya dari sisi sistem hukum Indonesia ya. Sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia ini kan pertama sistem hukum yang bukan sistem hukum terbalik. Artinya tidak ada mencari dari mana orang itu kaya, tetapi ada nggak bukti-buktinya orang itu menjadi kaya. Dalam kaitan itu, maka setelah sistem hukum Indonesia korupsi ini bukan sistem hukum pembuktian terbalik, maka kita masuk ke sistem hukum yang berlaku. Yang berlaku itu adalah di KUHAP. Tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, atau bisa dikatakan extraordinary crime, itu tetap mengacu kepada KUHAP panjang, tidak diatur oleh undang-undang lain. Ya. Misalnya penetapan seorang menjadi tersangka. Menetapan orang menjadi tersangka di kasus korupsi itu minimal ada dua alat bukti. Yang disebut alat bukti adalah bisa saksi. 1000 saksi tetap bisa dikatakan satu alat bukti. Baru ada saksi, lalu cari lagi bukti yang lain. Apakah itu surat ya dan seterusnya. Dengan ada dua alat bukti maka baru dapat menetapkan orang sebagai tersangka. Maka karena syaratnya adalah dua alat bukti, salah satu alat bukti itu adalah saksi, maka dicari dulu saksi siapa. Ketika sudah ketemu saksi siapa, bisa saja saksi itu bisa 5 orang, bisa 10 orang, bahkan bisa 1000 orang. Dari 5, 10, atau 1000 orang itu tetap itu masih dikatakan satu alat bukti yang bernama para saksi ini. Nah, dalam kaitan pertanyaan tadi, sehingga terkadang kita lebih mengetahui saksi korupsi daripada tersangkanya siapa. Nah, kan begitu. Lalu di KUHAP dikatakan, siapa itu saksi? Saksi itu adalah 3 hal. Dia yang mendengar, melihat, dan mengetahui. Ya kan? Nah, ketika saksi sudah didapatkan, melihat, mendengar, mengetahui, maka saksi itu rentan akan menjadi tersangka. Bila mana, satu, gini, membiarkan orang melakukan tindak pidana kejahatan disebut penjahat juga. Jadi kalau saksi itu dikatakan melihat, mendengar, mengetahui, ada orang yang mengetahui terjadinya korupsi, tapi dia membiarkan, mendiamkan, bisa naik statusnya menjadi pelaku juga. Jadi memang sistem hukum kita di KUHAP itu, ya seperti itu. Maka tidak aneh bila mana ada saksi, lalu dia naik pangkat menjadi tersangka. Nah jadi ada kontradiksi di dalam KUHAP kita terhadap KUHP kita sendiri untuk kita uji kepada pemberantasan korupsi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada pemahaman di masyarakat kita, apakah ini euforia, apakah ini kekurang pemahaman terhadap hukum, apakah ini karena demokrasi yang begitu terbuka, cenderung kebablasan, apakah ini masyarakat kita memang suka gosip rumors gitu ya. Masyarakat kita kepengen, pokoknya kan begitu masyarakat kita ini. Orang kalau dipanggil ke KPK harus jadi tersangka. Ada pejabat yang dipanggil KPK harus jadi tersangka. Padahal orang dipanggil KPK tidak harus menjadi tersangka. Dia hanya menjadi saksi. Tapi kalau sudah menjadi saksi, ada kecenderungan masyarakatnya seperti itu. Pengen segera dijadikan tersangka. Nah inilah yang saya katakan. Ada situasi budaya sekarang ini yang bukan sebetulnya budaya bangsa kita. Budaya dendam terhadap penguasa, dendam terhadap pejabat. Yang ketiga menurut saya, dalam konteks seperti ini tidak ada ketegasan dari top manajemen negara ini. Ya tentu di sini presiden. Presiden kalau mempunyai pembantu, ahli-ahli hukum yang cerdas, pinter gitu kan, ahli-ahli budaya, ya, ahli-ahli hukum, ahli-ahli politik, coba lihat fenomena ini. Kalau fenomena ini ternyata bisa diselesaikan, kalau menunggu undang-undang mungkin repot ya, karena ada tarik-menarik di DPR. Bisa nggak selesai tanpa undang-undang? Apakah perpu namanya untuk mengantisipasi kecenderungan kontradiktif pengertian saksi itu tadi? Lalu, apa solusi yang tepat, Mas, terkait hal ini? Saya rasa solusinya sekarang ini harus ada inisiatif dari presiden ya untuk berani merubah mana yang sudah tidak up to date ya. Ya karena menurut saya jangan terlalu anti lah dengan sebuah perubahan. Kalau rubah itu menuju kebaikan kan nggak ada masalah. UHP kita mana hal-hal yang bisa kita amandemen? Kita amandemen. Coba kita lihat harusnya sudah jelas ini kan UHP kita dan KUHP kita ini banyak kelemahan. Kenapa tidak berani memakai perpu misalnya? Itu presiden kewenangan. Menjadi panglima di garda terdepan memberantas korupsi bukan sekedar ucapan. Ada tindakan. Tindakannya itu. Mana yang tidak cocok? Undang-undang kita ini, aturan-aturan kita, sesuaikan. Kayaknya seperti itu. Demikian pengacara Gusti Randa. Saya Wendy Lim.